Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Ana tadi dengan tarhi. Siapa yang mau tasmi hadis yang terakhir kita bahas? Baik, fadhal. Enggak ada. Ayo. Terus. Baik. Terus yang lain ada yang mau tasmi? Baik. Termasuk ke dalam hadis fikih yang bisa diambil dari hadis tersebut. Sebelumnya kamu, Ibnu Abbas meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW berapa? 1260. Seribu berapa? Salah. Kurang tepat. Hai kamu, berapa tuh? Jazakallah khairan. Berapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kamu. Kamu habis 1660. Times. Nama uminya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Uthman bukan bin kalau perempuan. Al-Hilali ya, naam. Iya itu bin Huzn ya. Abinya siapa? Nama abinya? Abbas bin bin Abdul Muttalib. Nah, siapanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Abbas itu. Tambah lebar ya nanti ini. Pamannya. Loh, saya kan katakan abinya Abbas. Labas barakallahu. Kamu kalau ammi itu siapa? Kalau khol itu siapa? Saudara siapa itu? Laki-laki. Saudara laki-laki dari mana? Bapak. Kalau khol? Perempuan. Saudara perempuan. Saudara laki-laki dari ibu. Baik, kita masuk pembahasan. Dari hadis ini, belum masih ada lagi ya. Wali ashabi sunan, sudah itu? Oh, ya, sudah ya. Berarti kita masuk ke dalam fikih yang bisa diambil dari hari tersebut. Kita akan menyebutkan apa yang disebutkan dalam kitab, kemudian kita tambahkan beberapa poin. Taib, faedah yang pertama yang bisa diambil dari hari tersebut, adalah bolehnya bagi lelaki bersuci dengan bekas wanita. Boleh hal tersebut melakukan pensucian dengan bekas yang dipakai oleh wanita. Adapun larangan yang disebutkan dalam hadis yang nomor 6 ya, an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanyalah bersifat makruh. Assalamualaikum. Bersifat makruh, bukan bersifat keharaman. Dan ini bentuk penggabungan dua dalil. Nah, sebagaimana ini dirojihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Imam As-San'ani dan Syekh Muqbil dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullah alaihima. Maksudnya boleh hal tersebut, hanya larangan tersebut bersifat makruh, bukan haram. Baik. Kemudian yang berikutnya, sebaliknya, bolehnya bagi wanita bersuci dengan bekas lelaki. Al-Imam An-Nawawi menukil kesepakatan para ulama tentang permasalahan ini, bahwa wanita boleh bersuci dengan bekas lelaki. Dan Imam Nawawi kita tahu adalah salah seorang dari ulama Syafi'iyah. Namun yang benar, terjadi khilaf sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Sehingga permasalahan ini yang benar dan rajih adalah sama dengan permasalahan yang sebelumnya. Dan para ulama yang berpendapat dengan permasalahan yang kedua ini, yaitu faedah yang kedua ini, adalah sama dengan para ulama yang sebelumnya, nama-namanya. Baik ya. Kemudian faedah yang berikutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukil kesepakatan mulainya bagi lelaki dan wanita bersuci dari satu bejana secara berjamaah. Boleh. Nah, maksud dari boleh ini adalah bersucinya. Hal itu tidak masalah. Nah, namun sampai situ titik ya. Namun catatan di situ, apabila lelaki dan wanita tersebut bukan mahram, di situ yang nggak boleh. Bukan nggak boleh berwudunya atau bersucinya, namun ikhtilatnya, bercampur baurnya itu yang nggak boleh. Ini harus yang dipahami ya. Bukan bersucinya yang tidak boleh, tapi bercampur baurnya lelaki dan wanita yang tidak ada hubungan mahram, maka ini yang tidak boleh. Hukum itunya, hukum ikhtilatnya. Nah, baik. Tapi kalau berwudu misalnya bapak, ibu, anak-anaknya situ berwudu bersuci bersama-sama di satu tempat misalnya baskom bersama semua, hal itu tidak mengapa. Sebagaimana hadis yang kita baca atau sebagian kita menghafalnya. Nah, ya, begitu. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Demikian pula dinukilkan oleh Al-Imam At-Tahawi, Al-Imam Al-Qurtubi pula tentang kebolehan hal tersebut. Menukil kesepakatan ya, bukan Al-Imam Nawawi saja, Al-Imam At-Tahawi dan Al-Imam Al-Qurtubi. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa diambil dari hadis tersebut, air mustakmal ketika berwudu atau mandi bersih, tahu-tahu air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah digunakan, misalnya ya. Seperti ini hadis yang kita baca. Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi dari bekas Maimunah, riwayat Muslim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub dari bekas Maimunah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi dari air bekas Maimunah. Nah, air bekas Maimunah innamakan air musta'mal. Air yang sudah terpakai untuk berwudu dan bersuci, itu namanya air musta'mal. Nah, faedah berikutnya, air musta'mal adalah tetap suci mensucikan, tetap suci mensucikan dengan dalil hadis ini. Hadis apa? Hadis Ibn Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am, yaitu mandi dari bekas istrinya, dari bekas istrinya. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, yang bisa diambil dari hadis tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh ahli ilmi, bahwasanya dibolehkan bahkan merupakan kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila setelah mandi beliau menyeka tubuh beliau sampai kering. Tahu menyeka ya maksudnya. Nah, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim min hadis Abi Maimunah pula. Adapun di dalam berwudu, yang afdal, adalah membiarkan bagian anggota wudu yang terkena air tersebut kering dengan sendirinya tanpa dilap. Karena keutamaan yang ada darinya. Keutamaan tersebut adalah terhapusnya dosa-dosa sampai akhir tetesan air yang mengalir dari anggota tubuh. Nah, kalau mandi junub maka menyeka sebagaimana perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Maimunah, di sini beliau menyebutkan secara nah singkat Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Namun kalau berwudu yang afdal membiarkannya. Nah, membiarkan sampai akhir akhir tetesan yang mengalir dari tubuh tersebut sebagai penghapusan dosa. Sebagaimana ini hadis dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-abdu," apabila seseorang berwudu, "faghasala yadahu," kemudian dia mencuci tangannya, "kharajat kullu khati'atin mashathu yaduhu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya tersebut seluruh kesalahan dosa-dosa yang dia memegangnya. Bersamaan dengan akhir air atau akhir tetesan air yang mengalir darinya. Wa idza ghasala wajhahu kharajat kullu khati'atin madara ilaihi wajhuhu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'. Apabila dia mencuci wajahnya, maka akan keluar seluruh kesalahan dari wajahnya tersebut yang dia memandang dengannya bersamaan dengan air atau akhir tetesan air yang mengalir darinya. Wa idza ghasala rijlaihi, kharajat kullu khati'atin. Masyatsun. Kalau yada tadi itu batasyut ya. Kalau yada batas, batasyat. Kalau kaki masyatsun. Setiap masyatu rajlahu ma'al-mai au ma'akhir qatil-mai. Apabila dia mencuci kedua kakinya, maka akan keluar dari kakinya kedua seluruh dosa-dosa yang dia melangkahkan kakinya dengannya. Yang dia melangkahkan kakinya dengannya, itu dengannya menuju ke tempat dosa tersebut bersama dengan air atau akhir tetesan air yang mengalir darinya. Nah, dari sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan para ulama yang lainnya mengatakan yang afdal bagi orang yang berwudu membiarkan air wudu yang dia berwudu dengannya tanpa dilap sampai akhir tetesannya mengalir dari tubuhnya tersebut. Naam. Tangan, kaki, mata, wajah. Karena bagian anggota wudu ini yang paling utama. Taib. Kemudian faedah yang bisa diambil dari hal tersebut, contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mandi dan begitu pula para sahabatnya adalah bukan dengan menceburkan diri mereka, namun dengan menciduk. Nah, air dari kepala sampai kaki. Nah, ini contoh yang terbaik, yang baik ya. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya sebutkan juga ahli dari hadis tersebut. Tidak mengapa menceritakan tentang apa yang terjadi di dalam rumah tangga yang bersifat aib untuk diungkapkan jika ada kebutuhan dan hajat di dalam mengungkapkannya. Karena Maimunah, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sebagai keponakannya menceritakan tentang keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan. Namun ada kebutuhan, dan yang lebih kuat dari semua itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menceritakan tentang apa yang terjadi, naam, yang beliau kabarkan dengan istri beliau kepada sahabatnya yang tentunya karena ada kebutuhan di dalamnya. Nah, untuk menyampaikan ilmu atau memberikan faedah atau untuk yang sejenisnya dari perkara hal itu. Baik. Itu yang bisa diambil dari hadis yang disebutkan di dalam beberapa hadis tersebut atau dua hadis tersebut. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar, yang disebutkan oleh Syekh di sini faedah satu permasalahan dua ini satu dua tiga empat ya empat permasalahan kita tambahkan dari apa yang dijelaskan oleh ahli ilmi beberapa faedah. Baik. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه ولترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pensucian bejana salah seorang dari kalian apabila anjing menjilati dalam bejana tersebut untuk dia mencucinya 7 kali. Cucian yang pertama adalah dengan tanah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari lafaz yang lain, dia membuang air tersebut yang ada dalam bejana. Dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, cucian yang pertama atau yang awal adalah dengan tanah. Ini hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah, berapa riwayatkan hadis dari Rasulullah SAW kamu? Kamu? 1334. Kamu 1000, yang benar 5000. Namanya Burar siapa? Abraham Sakhar. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun berapa, Hafid? Jangan lupa. Tahun 70 ya. Umur berapa tahun? Beliau umur berapa pada saat itu? 30 tahun. Nah. Baik. Beliau tidak melaksanakan haji. Tertunda melaksanakan haji karena apa? Luqman. Mana? Harudin. Antum belum. Karena berbakti kepada ibunya, tertunda. Beliau tidak melaksanakan haji karena berbakti kepada ibunya. Kita masuk. Sebelum kita bahas masalah fikih yang ada dalam hadis tersebut, maka di sini kita akan menyebutkan faedah lafaz fal yuriquhu. Lafaz fal yuriquhu ini adalah syadzah. Syadzah itu ya kalau mau dibilang secara bebasnya dhaif. Nah, ini ilmu mustalah ya, ilmu mustalah. Walhasil, naam syadza ini ya nyeleneh kalau bilang begitu. Syadza itu nyeleneh, asing. Ya secara bebasnya dikatakan dhaif. Riwayat ini faliyuruk membuang air itu. Ia mengatakan dhaif ini banyak para ulama. Tapi kita membahas dengan detail, tapi kita akan sebutkan saja nama-namanya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar yang pertama. Naik ke atas ya. Hamzah Al-Imam, Imam Hamzah Al-Kinani. Ibnu Abdul Bar. Ibnu Mandah. Rahmatullah alaihi. Hasil hadisnya membuang ini adalah syadzah, dhaif. Naam ya. Faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut, hukum anjing dan air liurnya. Hukum anjing dan air liurnya. Permasalahan ini terjadi khilaf sampai tiga pendapat. Sampai tiga pendapat. Namun yang rajih dalam permasalahan ini adalah yang najis dari anjing itu cuma air liurnya saja. Air liurnya saja. Baik. Sebagaimana ini dirajikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alaih. Dan madhab Imam Abu Hanifah dan Ahmad dalam suatu riwayat. Baik. Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Kenapa? Jadi Imam Ahmad tidak termasuk. Termasuk. Yang merujukkan. Termasuk. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah dalam satu riwayat. Jadi kalau penyebutan itu mazhabnya termasuk imam yang itu. Naam. Termasuk. Dalam satu riwayat, nah, kalau ada disebutkan Imam Ahmad yang masyhur, nah itu yang tersebar masyhur. Dalil yang menunjukkan bahwasanya yang najis adalah air liurnya saja, adapun yang lainnya tidak. Hadis bab ini yang pertama. Kalimat tuhuru inai ahadikum. Pensucian bejana salah seorang dari kalian. Menunjukkan pensucian di sini tentunya dimaksudkan adalah mengangkat hadas atau mengangkat najis. Nah, kemudian dalil mereka yang kedua, berkata Rasulullah SAW, fal yaksilhu, maka cucilah. Cuci di sini domirnya, hunya di situ kembali kepada air liur anjing, bukan kepada tubuh anjing itu. Nah, kemudian dalil yang ke yang berikutnya, dengan lafaz fal yuriquhu disuruh membuang bekas jilatan anjing tersebut. Kata pendapat ini yang rajih ini, kalau bukan karena najisnya air liur anjing tersebut, maka tidak mungkin, maka akan benar-benar hal itu sebagai bentuk israf. Maka betul-betul perbuatan itu israf, yaitu mubazir, membuang sesuatu yang masih bisa digunakan. wa idha'atul lil mal, dan membuang-buang harta. Walaupun sudah lewat bahwasanya hadisnya dhaif. Kemudian yang berikutnya, dalil yang berikutnya, bahwasanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjing keluar masuk di masjid beliau. Anjing keluar masuk di masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Dan tidak ternukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memerintahkan untuk keluar, apa namanya, untuk mencuci dari bekas langkah anjing tersebut yang memungkinkan, bukanlah mungkin, suatu kepastian kaki mereka, kalau memang dikatakan seluruhnya anjing itu najis, tentunya kakinya pun najis. Tapi tidak ternukilkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau na'am, ya. Begitu. Itu yang kuat. Karena pendapat yang kedua menyatakan seluruh airnya najis dan seluruhnya najis. Airnya najis dan seluruh tubuhnya najis. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan seluruhnya suci. Seluruhnya suci. Nah, kalau pendapat yang kedua seluruh najis air liurnya, sepakat dengan pendapat yang roji ini. Tapi yang terjadi perbedaan seluruh tubuhnya. Nah, seluruh tubuhnya terbantah dengan kisah Rasul keluar masuknya anjing di zaman Rasul SAW di masjid beliau. Nah, ya. Kalau dikatakan seluruhnya najis, seluruhnya suci, biar alisnya, rambutnya dan seluruh tubuhnya, maka ini pun na'am. Ya. Begitu. Ini yang disebutkan oleh ahli ilmi. Baik. Paham ya? Hah? Kotoran apa? Air kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah musta'an. Anjing tak? Kotoran anjing. Ini terjadi khilaf, nanti kita sampai padanya. Apakah binatang yang tidak dimakan juga kotorannya najis atau tidak? Nah, kita bahas sekarang apa nanti? Nanti pada tempatnya ya. Karena ada faedah lain di sini sebutkan. Kemudian faedah yang berikutnya. Satu saja lagi ya. Kenajisan anjing tersebut, yaitu maksudnya air liur anjing tersebut, berlaku umum kepada seluruh anjing. Kepada seluruh anjing. Entah itu anjing peliharaan ataukah yang liar. Nah, begitu anjing jinak atau liar, anjing yang dipelihara atau ataukah tidak dipelihara, semua adalah najis air liurnya. Dan ini pendapat jumhur ulama dan dirujukkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Termasuk yang dilatih semuanya. Semuanya hal tersebut. Nah, semuanya hal tersebut. Semuanya karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza walagha al-qalbu fi inai ahadikum." Nah, begitu ya. Ini hadis tersebut. menunjukkan bahwasanya perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam mencucinya menunjukkan bahwasanya na'am najis. Dan kalbu al-kalbu alif wal lam di situ adalah menunjukkan jenis anjing. Bukan anjing tertentu, jenisnya anjing. Nah, seperti al-insan. Innal insana. Al-insan di situ adalah jenis manusia. Nah, begitu ya. Ya mukallaf. Jadi anjing, anjing apapun. Anjing yang liar atau jinak, anjing yang dipelihara atau tidak dipelihara, semuanya. Nah, taib ya. Semuanya. Nah, taib. Semuanya disebutkan hal tersebut. Ya. Itu dulu kita cukupkan, nanti insya Allah kita lanjutkan pada na'am. Begitu. Para pemirsa akan datang, karena faedah berikutnya ini agak panjang untuk dijelaskan. Karena berkaitan dengan tata cara mencucinya, tata cara mencucinya. Sementara waktu sudah masuk time. Cukup sampai sini, insya Allah kita lanjutkan pada besok malam, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.